terakhir, lasan ya, terakhir karena permintaan dari tuan rumah, Mbak Din. Tuan rumah. Siap tuan rumah, siap Pak Dan, Bapak Kapolsek Mengantin. Ya, Pak Kapolsek Mengantin. Ya. Minta lagu Perawan Kalimantan, ayo Mas Brutin. Oke, langsung saja diturutin yang siap, ketiga Dan. Dari saya. Mbak Bapak, Bapak tuan rumah ya? Iya. Keliru Om Dino. Oh, kayak golongan yang kau mau. Oke Mas Brutin silakan ya. Buat bulan menganti semuanya ya. Alah, woro-woro. Biar cedak rawan ikan jauh. Mengapa sihir aku luput? Ninggal mulik rakondo-kondo. Menganti goyang lagi ya. Saben bengi aku ngelamun. Tekan omah hatiku bingung. Jarne tresno rawan inembung. Aku nganti goyang. Tunggu SMS-nya. Ayo Mas Brutin. Dinteni purun apa mboten? Ya SMS saya. Soalnya bapak-bapak di sana kita nyanyi bareng lagi ya. Hey. Mengerti. Kenapa kalau terus terang kenapa? Ben gak krungu wong-wong. Nikari. Terima kasih Mas Brode. Mbak Lilin.